بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala melanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imami Muslimin rahimahullahu ta'ala, Kitab Taubah, Kitab Taubat, bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu qabulit taubati minal dhunubi wa in takarraratil dhunubu wat taubatu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bab qabulit taubah minadz dzunub, diterimanya taubat dari dosa-dosa. Wa in takarraratiz dzunubu, meskipun dosa-dosa tersebut berulang-ulang, kemudian taubatnya pun berulang-ulang. Ya, akan tetap diterima taubat dari dosa-dosa meskipun dosa dan taubat itu berulang-ulang. Berdosa satu kali kemudian bertobat, kemudian setelah itu berbuat dosa lagi lalu bertobat lagi, kemudian berdosa lagi lalu bertobat lagi, maka tetap taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan ini sangat penting, bahwa taubat yang dilakukan itu benar. Ya, taubat yang dilakukan itu benar sesuai dengan kriteria taubat yang dijelaskan oleh ahli ilmu, yaitu meninggalkan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, kemudian dihiasi oleh rasa penyesalan. Bila mana itu ada pada taubat tersebut, maka taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut, ini sudah merupakan ciri khas taubat yang hakiki. Nah, kemudian setelah itu ternyata dia berbuat dosa lagi yang tidak terencanakan. Dia tidak berniat untuk mengulangi lagi, tetapi tiba-tiba dia berbuat lagi. Kemudian dia menyesali dan kemudian meninggalkan dosa lalu bertekad untuk tidak mengulangi lagi, artinya bertobat, diterima oleh Allah taubatnya. Nah, ini yang dimaksud oleh An-Nawawi rahimahullah, bab diterimanya taubat dari segala dosa meskipun dosa dan taubat dilakukan berulang kali. Ya, berulang kali, bukan satu kali taubat saja Allah terima kemudian setelah itu tertutup taubat atau tertutup pintu taubat, tidak. Ya, kalau dia berbuat dosa lagi lalu bertaubat, maka taubat yang kedua itu pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini dengan nomor 6936. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلامة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك قال عبد الأعلى لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت الحديث الذي بعده قال أبو أحمد حدثني محمد بن زنجوية القرشي الكشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي بهذا الإسناد الإمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan hadis qudsi ya membawakan hadis qudsi dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi meriwayatkan dari Allah fima yahki an rabbihi azza wa jalla fima yahki an rabbihi azza wa jalla ini di antara tanda atau cara meriwayatkan hadis qudsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahki atau fi ma yarwi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang ia riwayatkan dari Allah atau fi ma rawahu an rabbih ya ini di antara bentuk meriwayatkan hadis qudsi hadis qudsi adalah hadis seperti yang ada dalam ungkapan sanad Nabi meriwayatkan dari Allah dinamakan dengan qudsi sebagai nisbat kepada nama Allah Al-Quddus ya sebagai nisbat kepada nama Allah Al-Quddus karena yang menyampaikan hadis ini Allah ya yang menyampaikan hadis tersebut Allah berarti hadis yang difirmankan oleh Allah kemudian dia berbeda dengan Al-Quran dia berbeda dengan Al-Quran kalau Al-Quran Nabi SAW tidak meriwayatkan tetapi menerima Al-Quran Nabi SAW menerima disampaikan oleh malaikat Jibril apa yang difirmankan oleh Allah bi harfin wa saut dengan huruf dan suara kata-kata yang didengar oleh malaikat Jibril dari Allah lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menerima lalu beliau menyampaikan dan menyampaikan kepada manusia Adapun hadis qudsi, Nabi yang meriwayatkan. Nabi yang menyampaikan hadis tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an muta'abbadun bitilawatihi. Al-Quran itu membacanya ibadah. Maksud ibadahnya adalah standar pahalanya per huruf. Ketika seseorang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala dari per huruf yang ia baca. Bila mana dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin saat membaca surat Al-Fatihah, maka ayat ini akan ayat ini tersusun dari sekian banyak huruf, maka untuk per hurufnya dia akan mendapatkan 10 pahala. Adapun hadis kursi tidak ada ketentuan pahalanya. Bila sekedar membaca saja dan tidak tujuannya untuk memahami dan menelaah, maka membacanya tidak ada standar pahalanya. Ya, tidak ada. Setiap kata dari membaca hadis kursi satu poin pahala, tidak ada. Ya, begitu juga hadis Nabawi. Ya, jadi itu sebahagian dari perbedaan hadis kursi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah berfirman sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aznaba 'abdun dzamban." Seorang hamba berbuat dosa. Aznaba berbuat dosa. Abdun seorang hamba, dzamban sebuah dosa. Ya. Faqal, lalu hamba yang telah berbuat dosa ini berdoa, Allahumma ighfir li dzambi. Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku untukku. Ya, ampunilah untukku dosaku. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman, aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Kata Allah berfirman, hambaku telah berbuat satu dosa, lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb Allah yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Dia berbuat dosa dan dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, dan juga bila tidak mengampuni pasti menghukum. Satu di antara dua. Setiap dosa yang kita kerjakan, yang dilakukan oleh seorang hamba, hasilnya satu di antara dua. Yang pertama diampuni oleh Allah, dan yang kedua bila tidak diampuni maka Allah menghukum. Allah menghukum dengan dosa tersebut. Ya. Ini yang diyakini dan disadari oleh hamba yang tadi berbuat dosa. Karena dia tahu Allah Maha Pengampun dan Allah juga menghukum karena dosa, maka dia memohon ampun. Allahumma ighfir li dzambi. Ya. Summa ada. Kemudian dia kembali. Fa'aznaba, lalu dia berbuat dosa lagi. Yang kedua kalinya. Yang pertama sudah diampuni oleh Allah karena hamba ini memohon ampun. Dan Allah Maha Pengampun. Ampunannya inilah yang diminta oleh hamba yang berbuat dosa ini, karena dia takut kalau tidak diampuni dia pasti dihukum. Maka Allah ampuni. Kemudian dia berbuat dosa lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu hamba ini mengatakan, "Ai Rabbi, ighfirli dzambi." Ai Rabbi sama dengan Allahumma. Ai Rabbi sama dengan Allahumma. Ai ya panggilan, ya seruan. Rabbi Rabku, penciptaku, Rab, Tuhan yang menciptaku, ighfirli dzambi, ampunilah untukku dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, abdi anzaznaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku telah berbuat satu dosa dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rab yang mengampuni dosa dan menghukum lantaran dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya pula untuk yang kedua kali. Ya. Kemudian setelah itu dia mengulangi lagi, mengulangi dosa. Summa ada fa aznaba. Kemudian dia balik dan mengulangi dosa, lalu dia juga memohon ampun. Faqal ay rabbi ighfir li dhanbi. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanbi. Berapa kali? Tiga. Ya, tiga kali Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan ini. Setiap kali hamba ini berbuat dosa lalu dia memohon ampun dan Allah mengetahui bahwa hamba ini menyadari bahwa dia memiliki Tuhan yang menciptanya, yang maha pengampun, mengampuni dosa dan juga menghukum karena dosa, maka dia mohon ampun kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Kemudian yang ketiga kalinya ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, i'mal ma syi'ta, berbuatlah engkau sekehendakmu. Faqad ghafartu laka, faqad ghafartu laka, maka sungguh aku telah ampuni kamu atau telah mengampunimu. Ini pernyataan terakhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba ini, yaitu i'mal ma syi'ta, faqad ghafartu lak, maka sungguh aku telah mengampuni dosamu. Ini yang disimpulkan oleh An-Nawawi rahimahullah, bahwa setiap seorang hamba berbuat dosa lalu dia menyadari dan kemudian memohon ampun, maka Allah ampuni. Dengan catatan yang sangat perlu, yang sangat kita tekankan tadi, memohon ampun atau bertaubat tadi itu benar-benar taubat, bukan mengatakan Allahumma ghafirli tetapi dalam hatinya masih ada niat untuk mengulangi. Ya, masih ada keinginan untuk melakukan dosa itu kembali. Dan ini tidaklah taubat yang benar. Taubat yang benar itu harus ada penyesalan, kemudian harus meninggalkan dosa, kemudian yang ketiga harus ada tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Bila mana ada di dalam hati kecil keinginan untuk mengulangi, maka ini bukan taubat. Nah, ini yang dimaksud oleh taubat yang ada dalam hadis ini, yaitu bertaubat dengan tiga catatan tadi atau di tiga ketentuan tadi, maka setiap kali dia bertobat, setelah setiap kali pula dia berbuat dosa, pasti Allah akan ampuni. Karena dia tidak merencanakan dosa. Dia tidak menjadwalkan dosa. Hari ini misalnya dia berdosa, kemudian dia mengaku bertobat, di hari Jumat yang akan datang dia sudah berencana berbuat dosa lagi, maka taubat yang sekarang tidak akan mungkin diterima. Kenapa? Karena salah satu dari syaratnya tidak ada, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi, berazam untuk tidak mengulangi. Kalau dia masih ada rencana, nanti kalau ada kesempatan saya lakukan lagi, maka taubat yang dilakukan pada setelah dosa yang sekarang ini tidak akan berguna. Jadi ini yang perlu kita ketahui dari hadis ini. Kemudian yang kedua, bukanlah untuk memberikan kita atau melegitimasi kita untuk berbuat dosa. Tidak apa-apalah kita berbuat dosa, nanti kita bertobat lagi. Ini kan merencanakan. Sementara hadis ini bukan rencana. Hadis ini bukan rencana. Dia bertobat, kemudian dia ternyata berbuat dosa lagi. Dan itu kita manusia. Sifat kita manusia seperti itu. Ya. Sifat kita manusia lupa bahwa seminggu yang lalu kita sudah bertobat, sudah berbuat dosa yang sama. Tetapi kita sudah bertobat, sekarang kita lupa bahwa kita sudah berdosa dahulu. Lalu kita berbuat lagi, kemudian ternyata menyesal lagi. dan meninggalkan dosa tersebut dan sudah dan berazam untuk tidak melakukan lagi, selesai, bertobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, bukan sekali lagi menjadwalkan dosa atau ada program berbuat dosa atau rencana-rencana untuk melakukan dosa. Ini tidak masuk dalam konteks hadis ini. Tidak ada. Ya. Makanya orang yang seperti ini sifatnya lupa kemudian dia bertobat, lupa berdosa kemudian dia bertobat, lupa kemudian berdosa lalu bertobat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala firmankan kepadanya i'mal ma syi'ta. Sekarang kamu berbuatlah semaumu. Maksudnya tidak perlu kamu khawatir, tetap aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqad ghafartu laka. Ya, faqad ghafartu laka. Ini untuk orang yang seperti tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang keadaan manusia. Maha mengetahui keadaan manusia, bahwa manusia itu pelupa. Maka di antara sebab dinamakan manusia itu dengan al-insan, ya, al-insan karena diambil dari kata-kata nasiya yansa, nisyanan, pelupa. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang telah kita pelajari, "Lau lam tudznibu la dhahaba Allahu bikum wa la ja'a biqaumin yudznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Andai kata kalian adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih dari dosa, maka Allah Subhanahu wa taala habiskan generasi kalian tersebut, masuk habiskan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diwafatkan generasi yang bersih dan suci tidak berdosa tersebut, lalu Allah akan datangkan generasi yang berbuat dosa lalu memohon ampun kepada Allah, lalu Allah ampuni. Ya, ini kayaknya hampir searah dengan hadis yang sekarang. Kemudian berkata salah seorang perawi, yaitu gurunya Imam Muslim, qala Abdul A'la, gurunya Imam Muslim, la adri aqala fi thalithati awir rabi'ah, dia ragu apakah Allah mengatakan i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka setelah tiga kali atau setelah empat kali. Orang ini berdosa kemudian dia minta ampun karena dia tahu Allah Maha Pengampun dan juga Allah menghukum, karena takut hukuman Allah dia cepat-cepat minta ampun. Kemudian dia berdosa lagi kedua kalinya, melakukan hal yang sama. Kemudian dia berdosa lagi, kemudian lakukan hal yang sama. Yang ungkapan atau ucapan Allah berbuatlah kamu semaumu karena aku akan tetap akan ampuni, kata Allah, itu setelah yang ketiga kali atau yang setelah empat kali atau yang keempat kali. Ragu Abdul A'la, gurunya Imam Muslim. Tetapi di sini lafaznya setelah tiga kali, setelah tiga kali. Kemudian Imam Muslim mengatakan qala Abu Ahmad haddathani Muhammad bin Zanjuyah Al-Qurashi Al-Qushairi haddathana Abdul A'la ibn Muhammad An-Narsi bihadal isnad. Ini Imam Muslim atau muridnya Imam Muslim, Abu Ahmad ini muridnya Imam Muslim, meriwayatkan dari Muhammad ibn Zanjuyah, bukan dari jalur Imam Muslim, tapi Muhammad ibn Zanjuyah kemudian meriwayatkan dari gurunya Imam Muslim. Ya, jadi misalnya sekarang Imam Muslim dari Abdul A'la, kemudian sampai kepada Abu Hurairah, kemudian hadis kursi. Muridnya Imam Muslim yang meriwayatkan Sahih Muslim ini, dia akan meriwayatkan dari Imam Muslim. Ternyata dia punya jalur yang lain dari Abu Ahmad, ya, dari Abu Ahmad, dari Muhammad ibn Zanjuyah. Kemudian dari Muhammad ibn Zanjuyah bertemu di gurunya Imam Muslim, yaitu Abdul A'la. Ya, ini untuk menegaskan bahwa hadis ini memiliki jalur yang lain, dan ini yang diperbuat oleh penulis-penulis kitab Al-Mustakhrajat. Ada kitab hadis namanya Al-Mustakhrajat. Ya. Ada beberapa mustakhrat ala as-sahihaini, al-mustakhrat ala sahih al-Bukhari, al-mustakhrat ala sahih Muslim, dibuat disusun oleh para ulama hadis. Jauh-jauh di bawah penulis kitab-kitab hadis ini, dan mereka membawakan hadis-hadis yang ada. hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari Muslim, tetapi dengan jalur sanad yang lain, bukan melalui Imam Bukhari, bukan melalui Imam Muslim, bukan melalui Imam Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, tetapi melalui jalur yang lain. Hadisnya sama, hadisnya yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, tetapi jalurnya dari guru mereka sendiri. Terkadang mereka nanti berjumpa di gurunya Imam Bukhari, bertemu di guru Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, atau di atas itu lagi. Nah, ini kitab hadis yang namanya Al-Mustakhraj. Al-Mustakhraj. Dan ini mungkin yang dimaksud oleh Imam Muslim di sini. Hadis setelahnya, Ustaz, Abu Ahmad hadza. Naam. Ismuhu huwa Muhammad bin Isa Al-Jaludi alladhi yarwi an Ibrahim Sufyan alladhi yarwi sahih Muslim. Jika kun hadis sanad alin bikhilaf la rawa bi sanad a bi sanad al-awwal yakun wasithah bainahu wa bain Abdul A'la wasithatain al-Imam Muslim wa Muhammad bin Ibrahim bikhilaf la rawa bainahu wa bain Abdul A'la bi wasithah wahidah yani Muhammad bin Zanjiyah bi wasithatain idzan iya hadha idza kana fi sanad al-awwal hadith al-awwal am hadha wasithah wahidah هذا كما بينه الشيخ العباد حفظه الله تعالى قال أبو أحمد هذا تلميذ الإمام المسلم صحيح أبو أحمد adalah cucu murid dari Imam Muslim ya berarti murid dari muridnya Imam Muslim Abu Ahmad yang mana Abu Ahmad ini meriwayatkan dari muridnya Imam Muslim Muhammad bin Zanjuyah ya dan dia tidak meriwayatkan dari Imam Muslim Muhammad bin Zanjuyah tidak meriwayatkan hadis ini dari Imam Muslim tetapi dari gurunya Imam Muslim berarti di sini dia seperguruan dengan gurunya terkadang seorang murid bisa jadi dia satu seperguruan dengan gurunya terkadang dia mengambil hadis dari gurunya sekarang ini Muhammad bin Zanjuyah mengambil hadis dari Imam Muslim dan terkadang dia mendapatkan hadis dari gurunya Imam Muslim ya seperti sekarang ini Abdul A'la ibn Muhammad itu gurunya Imam Muslim ternyata Muhammad bin Zanjuyah mendapatkan hadis yang tadi yang pertama dari dia mendapatkan dari jalur yang lain yang langsung kepada guru Imam Muslim dari kepada guru Imam Muslim tanpa melewati Imam Muslim ya. Ini perantaranya hadis sanad ini lebih tinggi daripada sanad yang ada di Sahih Muslim. Lebih tinggi dari sanad yang ada di Sahih Muslim. Ini mungkin maksudnya Imam Muslim atau perawi Imam Sahih Muslim di sini membawakan sanad ini untuk menyatakan menyatakan bahwa sanad yang terakhir itu lebih tinggi daripada sanad yang ada di Sahih Muslim. Ya. Bunyi hadisnya sama. Berikutnya 6937 حدثني عبد بن حميد قال حدثني أبو الوليد قال حدثني همام قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال كان بالمدينة قاص يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة قال فسمعته يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أذنب ذنبا بمعنى حديث حماد بن سلمة وذكر ثلاث مرات أذنب ذنبا وفي الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. Hadis yang sama dengan hadis yang tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim tetapi tanpa ada ungkapan periwayatan hadis qudsi ya. Di sini ada catatan penting ya bahwa perawi di sini dengan tegas mengatakan saya mendengar ya. Saya mendengar Ishaq bin Abdullah Ibn Abi Talha mengatakan saya mendengar Abdurrahman ibn Abi Amrah. Abdurrahman bin Abi Amrah di sini Abdurrahman bin Abi Amrah dijelaskan oleh muridnya bahwa dia qassun. Qassun, ya. Di masa dahulu pengajian-pengajian agama ini bermacam ragam sebagaimana juga sekarang ini. Ada namanya majelis tahdits. Majelis tahdits. Majelisnya hanya membaca hadis. Seorang perawi, seorang ahli hadis membacakan hadis kemudian didengar oleh murid-muridnya dan mereka menghafal. Ada yang sekadar untuk mendengar hadis saja. Kemudian nanti mereka meminta kejelasan bila mana ada yang tidak dipahami dan ada yang sekadar menghafal untuk menghafal. Namanya majelis tahdits. Dan ada yang namanya majelis ilmu, yaitu menyampaikan pengajian. Seperti umumnya pengajian-pengajian di zaman kita sekarang ini. Kemudian ada namanya majelis yang isinya cerita. Orang pengajiannya pengajian cerita, menyampaikan cerita-cerita, hikayat-hikayat. Dan orang yang seperti ini dinamakan dengan qassun, yaitu orang-orang yang menyampaikan kisah-kisah. Dan ini juga tidak sedikit, tetapi tidak semua orang yang berprofesi seperti ini diterima. Ya, ada mereka yang menyampaikan kajian dan kisah-kisah itu membawakan kisah-kisah yang ada riwayatnya, ada sanadnya, dan ada dan banyak di antara mereka yang sekadar menyampaikan kisah dan tidak mau tahu tentang kevalidan kisah tersebut. Dan seringkali ya, para ulama memberikan nilai negatif kepada orang-orang seperti ini karena orang itu tidak memiliki ilmu riwayah. Dia hanya pandai bercerita. Ini pula yang mungkin banyak sekarang ini karena mereka, hadis sekarang tidak terlalu banyak digandrungi oleh orang. Sehingga dia keahliannya dalam bercerita tidak ditopang oleh ilmu riwayat. Sehingga ceritanya ngawur. Kadang cerita-cerita yang tidak ada, hanya sebatas dongeng saja, atau cerita yang diriwayatkan tetapi dengan riwayat yang palsu. Nah, ini yang selalu ditegaskan oleh para peneliti-peneliti hadis di masa dahulu, memberikan tahdzir, mewaspadakan umat dari pencerita-pencerita yang tipe-tipenya seperti tadi, yang hanya pandai bercerita tetapi tidak punya ilmu periwayatan. Sementara Abdurrahman bin Abi Amrah, di samping dia memiliki kemampuan bercerita, menyampaikan kisah-kisah, dia juga seorang ahli hadis atau perawi hadis. Makanya dia di sini dikeluarkan hadisnya oleh siapa? Oleh Imam Muslim. Berarti dia seorang pencerita yang thiqah. Seorang pencerita dan sekaligus perawi yang thiqah. Ya, seorang perawi yang thiqah. Tidak semua perawi pengkisah atau pencerita. Tetapi banyak pencerita yang tidak perawi hadis. Dan bahkan cerita-cerita mereka banyak yang ngawur. Maka seringkali diwanti-wanti dan diperingatkan umat oleh para ulama dari mereka. Dari mereka. Di sini Abdurrahman bin Abi Amrah qassun. Ya. Kemudian mereka semua mengatakan sami'tu, sami'tu, menunjukkan bahwa hadis ini benar-benar mereka dapatkan dan isi hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Dan dengan tegas di sini ungkapan Allah atau pernyataan Allah, berbuatlah kamu semaumu wahai hambaku, qad ghafartu li abdi, saya telah ampuni hamba saya, falyamal ma syaa, maka silakan dia berbuat apa yang ia suka. Ini pada kali yang ketiga tidak ada lagi keraguan. Kalau yang tadi Abdul A'la ragu, pada kali ketiga cerita tentang ampunan dosa tadi, atau pada yang keempatnya, di sini ditegaskan dengan kata-kata pada kali yang ketiga. Wa dzakara tsalatsa marrat, disebutkan tiga kali, lalu Allah berfirman, silakan berbuat karena saya sudah ampuni. Untuk orang yang tadi taubatnya benar dan dia berdosa, dosanya tidak terencana, tiba-tiba dia berbuat dosa karena lupa, kemudian dia bertobat, kemudian ternyata di waktu yang lain dia juga melakukannya, kemudian dia bertobat lagi, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan silakan berbuat semaumu. Bukan Allah tahu dia tidak akan mungkin berniat untuk berdosa, tetapi begitulah keadaannya. Allah memberikan keutamaan kepadanya, setiap kamu meminta ampun pasti saya ampuni. Ya. Hadis berikutnya 6938. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Ya, ini hadis Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Ya, dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah, dan hadis ini sangat luar biasa. Ya. Dan sama dengan hadis sebelumnya, konteksnya sama, yaitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengabarkan sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau azza wa jalla yabsutu, membentangkan yadahu, tangannya, bil laili, di malam hari, liyatuba musi'un nahar, untuk memberi taubat atau agar orang-orang yang berdosa di siang hari bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ampunan di malam hari untuk bertaubat orang-orang yang berdosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah membuka tangannya di siang hari, liyatuba musiul lail, agar bertaubat pendosa-pendosa di malam hari. Ini setiap hari. Ya, setiap hari. Allah Subhanahu wa taala di siang hari membuka tangannya untuk menerima taubat pelaku-pelaku dosa di malam hari. Begitu juga di malam hari Allah Subhanahu wa taala buka tangannya untuk menerima taubat pendosa-pendosa di siang hari, dan terus menerus dan tidak berhenti. Karena di sini Allah sampaikan batasnya sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sehingga terbit matahari dari di mana dia tenggelam, maksudnya dari barat. Nah, kalau sudah terbit matahari dari barat, maka tidak ada lagi ampunan. Selama belum terbit matahari dari barat, maka di malam hari Allah terima taubat orang-orang yang berdosa di siang hari. Allah Subhanahu wa taala menerima di siang hari taubat pelaku-pelaku dosa yang dilakukan di malam hari. Luar biasa. Ya. Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya terakhir di bawah bab ini 6939. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Abu Dawud qala haddathana Syu'batu bi hadzal isnad nahwahu. Ya, Imam Muslim membawakan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu tadi kembali dengan sanad atau jalur sanad yang lain. Mungkin perlu juga kita sampaikan bahwa hadis ini salah satu hadis yang juga ditakwil, ya, makna membentangkan tangan di sini, ya, ditakwil maknanya sementara Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengabarkan membentangkan tangan, membuka tangan untuk menerima taubat pelaku-pelaku dosa yang di malam harinya di malam hari Allah membukakan tangan untuk menerima taubat pelaku dosa di siang hari dan sebaliknya. Di sini di maknahi membentangkan tangan itu dengan Rasumiyah wahid salatin. Baik. Ma'nahu yaqbalu at-taubata min al-musii'ina naharan wa lailan hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha wa la yahtasu qabulha biwaqtin wa qad sabaqat al-mas'alah. Fabastu al-yadi isti'aratun fi qabul at-taubah. Qala al-Maziri المراد به قبول التوبة وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله وإذا كرهه قبضها عنه فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى. Hanya saja yang meringankan di sini An-Nawawi menukilkan dari Al-Maziri. Dan seringkali saya dari awal ketika saya kumpulkan semua ini kebanyakannya beliau menukilkan dari Al-Maziri. Ketika saya lihat Al-Maziri memang salah seorang ulama besar yang hidup sebelum Imam Nawawi rahimahumullah. Dan dia sebagaimana Imam Nawawi juga terjerumus kepada kekeliruan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkait dengan sifat-sifat yang fi'liyah, ya seperti tadi tentang membentangkan tangan yang sangat luar biasa itu ujungnya perkataan dari Al-Maziri ujungnya. Wa fa inna yadal jarihati mustahilatun fi haqqillah. Ya, di sini terjemahkannya apa? Karena mengulurkan dan membuka tangan untuk menyakiti merupakan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Bukan itu terjemahannya. Yadul jariha yaitu tangan yang kita pahami. Tangan yang sekarang dilihat tangan kita, ya, sungguhnya tangan jariha yang organ kita ini mustahil bagi Allah. Ini ungkapan yang sebenarnya menafikan Allah punya tangan. Kenapa? Kenapa dinafikan? Karena dia memahami tangan itu tangan yang mereka ia miliki. Makanya orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, sebab pertamanya mereka menyerupakan, bukan menerima, bukan mengimani, tapi awal pertamanya mereka menyerupakan. Ketika mereka menyerupakan, lalu mereka tidak mungkin. Makanya kejadian nyata, ya, Syekh Abdul Razak bercerita kajiannya persis seperti ini, kajian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada salah seorang mengatakan, ya, dia mengeritkan keningnya dengan mengatakan, dilihatkannya tangannya, kemudian mengatakan, Allah punya tangan. Dia keningnya berkerut dan berkernyit untuk mengatakan tidak mungkin, karena dia menyebut menunjukkan tangan dia, ya, menunjukkan tangannya. Kan berarti dia menolaknya kenapa? Karena menyerupakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Tugas kita mengimani yang ditetapkan dan jangan serupakan. Jangankan antara manusia dengan Allah, antara kita sesama manusia tidak mau kita diserupakan tangan kita dengan tangan monyet. Ada yang mengingkari monyet punya tangan? Ada manusia yang mengingkari monyet punya tangan? Nah, lalu harus kita samakan tangan kita dengan tangan monyet kalau kita tetapkan monyet punya tangan? Oh, berarti monyet tidak punya tangan, atau berarti kita tidak punya tangan. Kenapa? Karena kita khawatir disamakan dengan tangan monyet. Sesama makhluk saja tidak serupa dengan satu nama, dengan sifat yang hampir sama. Tangan monyet dengan tangan kita. Ya, tangan monyet dengan tangan kita sama-sama tangan. Dan organnya hampir sama. dan kita semua sepakat bahwa tangan monyet tidak sama dengan tangan kita. Lalu apakah kita harus menafikan bahwa kita punya tangan karena khawatir sama dengan tangan monyet? Tidak. Kita jelas punya tangan. Begitu walillahil matsalul a'la. Allah tetapkan dia punya tangan dan imani bahwa Allah punya tangan dan tangan Allah tidak akan sama dengan tangan manusia. Di antara Allah menyifati tangannya, bumi ini di dalam genggamannya. Samakah dengan tangan kita? Allah mengatakan bumi dibawa di dalam genggamannya. Genggam itu yang menggenggam kaki atau tangan? Hah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Mereka tidaklah memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya. Ya. "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Padahal bumi ini semuanya di dalam genggaman Allah. Ini kan sudah tidak mungkin sama. Antara tangan yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dengan tangan yang kita miliki. Makanya dia mengatakan di sini bahwa yadul jariha mustahilah. Iya. Kalau tangan yang kamu pahami itu tangan kita, tidak mungkin milik Allah. Tangan kita ini lemah untuk mengangkat, jangankan yang beratnya. Memegang gelas ini misalnya, tetapi dengan isinya air yang sangat panas, kemudian kita pegang, dan kemudian kita pegang selama setengah jam saja. Mampukah kita memegangnya? Tidak mampu, padahal dia tidak berat, cuma karena panas. Itulah lemahnya tangan kita. Lalu kita samakan dengan Allah yang di dalam genggamannya bumi semuanya pada hari kiamat, sementara langit digulung di tangan kanannya. Ya, wasamawatu matawiyatun biyamini. Nah, ini yang perlu kita catat bahwa Allah SWT, Nabi mengabarkan, dan Allah juga mengabarkan bahwa dia memiliki tangan, dan tangan Allah SWT maha mulia, tidak serupa dengan tangan siapapun juga. Ya, ya besutu yadahu, membukakan tangannya, kata Nabi SAW, kita imani. Laisa kamitslihi syai. Dan memang maknanya memberikan ampunan. Memberikan ampunan, tetapi di sini dikatakan bastul yadi isti'arah. Membentangkan tangan ini hanya sekadar kinayah saja. Kata-kata yang zahirnya tidaklah dimaksud. Makanya ini makna menakwilkan. Ya. Sementara Nabi berbicara kepada kita dengan bahasa yang dipahami. Membukakan atau membentangkan tangan, dipahami atau tidak? Dipahami. Tidak akan mungkin kita memahami yang lain. Pasti seperti yang diungkapkan oleh Nabi SAW. Ini yang perlu kita ketahui, ya, bahwa di sini ada menakwilkan sifat dan kekeliruan. Ya. Dan ini tidaklah mengurangi kecintaan kita kepada An-Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Pemuliaan dan penghormatan kita kepada An-Nawawi, dan kita itulah manusia, ya, tidak akan lepas dari salah, dan ini tidaklah terjadi di masa-masa para sahabat. Dan tidak akan kita temukan seorang sahabat menerjemahkan ya besutu yadahu dengan mengatakan, atau artinya memberi taubat atau menerima taubat, ya, dan sifat-sifat yang lain, ya, dan juga generasi tabi'in, kemudian tabi'in, kita tidak akan temukan mereka menakwilkan itu. Ada riwayat-riwayat, tetapi itu tidaklah takwil, dibawakan oleh mereka, dan itu bukan takwil, itu hanya menerjemahkan dengan bahasa yang lain yang didukung oleh bahasa Arab. Didukung oleh bahasa Arab. Jadi kita menjelaskan ini bukan untuk merendahkan beliau rahimahullahu taala. Beliau seorang ulama besar yang jasanya luar biasa dengan keterbatasan usianya. Usianya sangat pendek rahimahullah, tetapi manfaat dari ilmunya luar biasa, termasuk syarah Sahih Muslim ini. Dan tadi saya sempat sampaikan bahwa sangat banyak, ya, takwil-takwil sifat ini yang dibawakan oleh beliau dari nukilan, ya, nukilan, dan nukilan itu bisa jadi merupakan persetujuan dia sependapat dengan yang dinukilkan, apalagi dari Al-Maziri rahimahullahu taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita dari penyimpangan. Makanya kita harus terus belajar dan terus belajar. Orang yang seperti mereka keliru, bagaimana dengan kita? Ya. Dan catatan terakhir bahwa taufik dan hidayah ini anugerah, bukan kecerdasan penyebabnya. Bahwa setiap orang yang cerdas, tokoh, ya, ilmunya luas, dia berada di atas hidayah? Tidak. Tidaklah mesti. Hidayah itu ternyata diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak punya apa-apa. Ya, orang yang ilmu agamanya terbatas tetapi dia mendapatkan hidayah, memahami agama sesuai yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran kita untuk hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.